Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara kita untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita di hari raya Idul Fitri, di hari-hari lebaran ini mampu semakin mempererat tali kasih sayang di antara kita, saling kita memaafkan satu sama lain dan kemudian memberikan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-108 dari surat Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Para pendengar rahimakumullah, tidak ada enaknya kalau masuk ke dalam neraka. Tidak ada kehormatan bagi penghuni neraka. Tidak akan pernah aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Yang lebih parah lagi kalau disiksa secara kejiwaan. Orang dipukul badannya, ya, di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, kalau dipukul badannya itu masih bisa disembuhkan dengan pengobatan. Tulang yang patah bisa direkatkan kembali. Tetapi kalau disiksa kejiwaan, yang terjadi adalah bisa jadi gila, bisa jadi hilang akal, hilanglah semua kehormatan itu. Dan paling susah kalau ternyata kejiwaan kita yang berpenyakitan, dan itu sangat susah sekali untuk mengobatinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menggambarkan kepada kita di ayat 108 ini hukumannya kepada para penghuni neraka. Alih-alih ketika mereka berdoa minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia dan mereka akan berjanji berbuat baik, tapi ternyata malah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam aluran cerita ayat 105, dari mulai ayat 105 sampai 108 ini, dua kali Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Yang pertama ketika Allah mempertanyakan alam takun ayati tusla alaikum, bukankah sudah dibacakan kepadamu akan ayat-ayatku. Ini adalah penghinaan dari Allah. Dan ketika mereka mencoba untuk membujuk Allah, mencoba untuk agar diberikan peluang, bukan kebaikan yang mereka terima, bukan kesempatan yang mereka dapatkan, akan tetapi malah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala khsa'u fiha, diam di situ, jangan bergerak, jangan berbicara. Wala tukallimun, dan jangan berbicara apapun. Ya, kalau orang Mesir itu, kalau sudah kesal dia sama orang, dia bilang ikhsa alaik. Ya. Jangan macam-macam, ya. Ikhsa alaik. Itu kalau orang Mesir itu pakai bahasa penghinaan. Nanti akan Ustaz Fajrul ahli bahasa di sini. Pamali. Ya. Oh, pamali. Ya. Ya. Ya. Jadi qala khsa'u fiha, tinggallah dengan hina di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, sungguh merupakan suatu hinaan, sungguh suatu merupakan bentuk siksaan yang begitu sangat keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kesempatan tidak diberikan, ketika harapan itu tidak dikabulkan, ketika malah yang diterima adalah hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibayangkan betapa itu adalah sesuatu yang begitu sangat menyakitkan. Pelajarannya adalah, coba kita kembali merenung bahwa kalau ini nanti yang akan diterima dan diperoleh oleh para penghuni neraka, maka jangan sampai coba-coba untuk kita song-song hal seperti ini. Jangan coba-coba untuk menjadi penghuni neraka, karena tidak akan ada kebaikannya. Oleh karena itu, selagi doa itu masih diberikan oleh Allah kesempatan bagi kita di dunia, ya, untuk dikabulkan, maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Ya, tidak akan pernah Allah mengatakan ikhsa'u piha wala tukallimun sebagaimana yang Allah lakukan pada penghuni ahli neraka. Ya, ini menjadi satu pelajaran bahwa di dalam dunia ini, ya, ketika kita masih menjalaninya, jalani dengan baik, karena tidak, kita tidak akan perlu meminta untuk kembali ke dunia atau meminta untuk hal lain pada saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia dan menjalani dengan baik. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini, satu rahasia yang terkandung di dalamnya adalah mengangkat derajat kaum mukminin. Artinya kaum mukminin ini yang selalu mempertahankan keimanannya walaupun banyak sekali tantangan datang, khususnya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa? Karena Allah mengatakan walatukallimun. Walatukallimun ini nunnya itu sendiri berbaris kasrah. Kalau di dalam Al-Quran atau tatanan bahasa Arab, nun kalau berbaris kasrah itu artinya aku. Seakan-akan Allah mengatakan jangan kau bicara kepadaku. Begitu. Kenapa? Karena sudah cukup apa yang telah kalian lakukan, kata Allah, terhadap orang-orang yang beriman kepadaku. Ini adalah salah satu bentuk, satu sisi pujian kepada orang-orang beriman kepada Allah, dan salah satunya adalah hinaan bagi orang-orang kafir yang berada di dalam api neraka. Mereka dulunya merasakan hebat, tapi sekarang mereka merasakan hina, kata Allah, karena mereka tersiksa di dalam api neraka tersebut. Na'udzubillah min dalik. Tentunya setelah kejadian ini kita juga harus pandai mengambil pelajaran, karena pelajaran itu adalah paling penting. Masaibu qaumin inda qaumin ibrah. Derita apa yang dikenakan Allah terhadap suatu kaum, maka kaum lain harus dapat mengambil pelajaran. Kalaulah ini juga kita tidak bisa mengambil pelajaran, maka kita akan mendapatkan kehancuran. Karena apa? Karena kita belum mampu mengambil faedah. Seakan-akan apa yang Allah ingatkan kepada kita, apa yang Allah inginkan, belum juga terjadi. Maka Allah mengatakan nanti, ikhsya'u piha. Piha ini ada artinya finari jahannam. Jadi di dalam api neraka mereka berada. Kenapa dikatakan piha di sini? Karena Allah tidak mau lagi menyebutkan neraka jahannam tersebut, karena sangat ingin sekali Allah ingin memasukkan mereka ke dalam api neraka. Sehingga bahasa objek yang pertama yang Allah inginkan adalah mereka masuk ke dalam api neraka daripada tempat api neraka tersebut. Inilah pelajaran yang kedua yang perlu kita ambil. Yang ketiga, janganlah sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau lagi berbicara kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan Allah itu berbicara kepada kita di akhirat kelak, maka lakukanlah ketaatan sebanyak-banyaknya di dunia. Jangan sampai peringatan demi peringatan tidak ada yang mengindahkan sama sekali. Tentunya kehidupan akhirat itu adalah lebih lama dan abadi daripada kita kehidupan di dunia. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik tadi sekali penghujung keterangan Ustaz Fajrul. Jangan sampai kita dilarang berbicara oleh Allah, atau bahkan tidak mau lagi Allah berbicara dengan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ini akan terjadi di hari akhirat karena ketika di dunia mereka tidak pernah berdialog dengan Allah. Mereka tidak pernah salat, mereka tidak pernah baca Al-Quran, mereka melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sewajarnya kalau kemudian nanti pada hari akhirat ketika mereka dimasukkan ke neraka, wala tukallimuni, wala tukallimun, jangan berbicara lagi dengan aku. Wajar saja Allah marah dan tidak mau berbicara. Kita saja ya, kalau misalnya bertengkar dengan istri tidak mau berbicara, istri coba-coba ngajak bicara, kita akan mengatakan wala tukallimuni, jangan coba-coba bicara dengan saya ya. Oleh karena itu, di dalam dunia ini, kalau ingin berdialog dengan Allah nanti pada hari akhirat, terutama sekali di dalam surga, ya, maka banyak-banyaklah sholat, banyak-banyak membaca Al-Quran, karena itu adalah media kita untuk berdialog dan berbincang-bincang dengan Allah. Laksanakan perintah Allah, ingat selalu dengan Allah, maka pasti kita akan diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari isi hari kita dengan kebaikan. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan. Allah akan sayang dengan kita, Allah akan cinta dengan kita, dan orang-orang pun juga akan cinta dengan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.